Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-imamu Muslim rahimahullah wa haddathana Muhammad ibn Rafi' telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi' wa Abad ibn Humaid dan juga Abad ibn Humaid taqaddam dah lewat penjelasan rawi Muhammad ibn Rafi'. Begitu pula Abad ibn Humaid, imamun muhaddith thiqah. Jami'an an Abdul Razzaq. Keduanya dari Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sana'ani rahimahullah. Qala ibn Rafi' haddathana Abdul Razzaq. Muhammad ibn Rafi' berkata, haddathana Abdul Razzaq. Jadi Muhammad ibn Rafi' sharaha bitahdith. Jadi kalau jalurnya Muhammad ibn Rafi' haddathana Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq. Kalau Abad ibn Humaid haddathana Abad ibn Humaid an Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid. Ani Az-Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar Al-Madani Imam. An ibn al-Musayyib, dari ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib ma'ruf, beliau bernama Sa'id ibn al-Musayyib, alimu ahli al-Madinah. Sa'id ibn al-Musayyib, ahadu fuqaha'i sab'ah minat tabi'in. Termasuk fuqaha'i sab'ah di kalangan para tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abdurrahman ibn Sakhr. Qala, beliau bercerita, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Kami pernah menyaksikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Hunain. Hunain wadin baina Madinah wa Taif. Hunain itu nama lembah terletak antara Madinah dengan Taif. Di tempat tersebut terjadilah ghazwah, pertempuran, peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan kabilah Hawazan dan Thaqif. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 13 Syawal. Naam. Saat itu jumlah kaum muslimin sangat banyak. Dan banyaknya jumlah pasukan menjadikan sebagian kaum muslimin merasa kemenangan ada di tangan mereka karena kekuatan yang besar, kekuatan militer yang besar yang ada pada kaum muslimin. Namun ternyata di awal peperangan Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin. Walaupun banyak jumlah mereka, nyaris dikalahkan. Ya, nyaris dikalahkan. Sampai baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika melihat pasukannya kocar-kacir, beliau berdiri dengan gagah berani, sembari mengucapkan, Ana Ibnul Muttalib. Ana Ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Ya, aku putra dari Abdul Muttalib, aku seorang nabi dan tidak ada kedustaan dalam pengakuanku. Berdiri dengan gagah berani, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Dan mereka sadar kemenangan bukan ditentukan semata-mata dengan banyaknya jumlah pasukan, tapi kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa perang tersebut, perang Hunain, juga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di antara peristiwa yang disaksikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada perang tersebut ada sebuah peristiwa. Faqala li rajulin mimman yud'a bil Islam. Saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada seorang laki-laki dari pasukan kaum muslimin. Mimman yud'a bil Islam, itu yang dipanggil dengan keislaman, maksudnya secara zahirnya muslim. Hadza min ahlin nar. Orang ini termasuk penduduk neraka. Ini Nabi alaihi salatu wassalam yang mengucapkan kalimat tersebut. Ini kalimat besar. Kalau tidak ada keterangan wahyu, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengklaim dirinya orang lain termasuk ahlul jannah atau ahlun nar. Falamma hadarnal qital, ketika perang berkecamuk, qatalar rajulu qitalan syadida. Ternyata laki-laki yang dibicarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan musuh. Ya, secara zahir ini orang luar biasa, termasuk mujahid fi sabilillah, bukan pecundang, bukan penakut yang berlindung di belakang. Ya, di ekor pasukan, enggak, di medan tempur, di garda terdepan. Qatala qitalan syadida, betul-betul dahsyat perlawanan yang dia berikan kepada pasukan musuh. Fa asabathu jirahatun, akibat itu lagi-lagi tersebut terluka parah. Karena maju di medan tempur, terkena sayatan, pedang, tusukan tombak, lemparan anak panah, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, al-muhim, laki-laki tersebut terluka parah. Fakila, maka ada yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajul alladhi qulta lahu anifan innahu min ahlin nar. Wahai Rasulullah, laki-laki yang Anda katakan belum lama ini termasuk penduduk neraka, fa innahu qatala al-yawma qitalan shadida. Ternyata hari ini kami saksikan dia bertempur dengan gagah berani. Ya, bukan seperti tipikalnya kaum munafikin, bertempurnya asal-asalan, berangkatnya malas-malasan, sebelum bertemu dengan musuh suka gembosi, ya, menjatuhkan semangat kaum muslimin ketika perang berkecamuk, ketakutan, lari tunggang-langgang. Itu kaum munafik. Tapi laki-laki yang dikatakan oleh Rasul min ahlin nar, kita perhatikan berperang dengan gagah berani. Banyak korban berjatuhan dari pihak musuh mati di tangannya sampai terluka parah. Waqad mat, dan nampaknya laki-laki tersebut telah meninggal, wahai Rasul. Apa tidak ada revisi dari kalimat tersebut? Karena yang zahir dalam penglihatan kami, orang tersebut nampaknya betul-betul berjihad fi sabilillah dengan perjuangan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam tetap menegaskan pernyataan beliau, ilan nar, laki-laki tadi matinya ke neraka. Rasul, ini bukan pengecut Rasul. Di medan tempur luar biasa, gagah berani, banyak korban di kalangan musuh, sampai terluka parah, masa ahlun nar? Rasul tetap mengatakan ilan nar, penduduk neraka orang tersebut. Fakana ba'dul muslimina ay fakada ba'dul muslimina ayyartab. Sebagian kaum muslimin hampir saja meragukan. Karena yang disampaikan oleh Nabi dengan apa yang mereka lihat dengan kedua mata mereka, kok nampaknya gak sinkron kan gitu ya. Kalau ahlun nar dia malas-malasan, kemudian lari, jatuh ke injek onta atau kuda mati, wajar. Ini tidak. Dikatakan ahlun nar ternyata maju di garda terdepan sampai terluka parah. Ini mujahid tenanan ini. Fabainahum ala dhalik, ketika mereka kasak kusuk perihal jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat ketika itu desas-desus di antara mereka, kasak kusuk kan gitu ya. Gimana ini, masa Rasul mengatakan ilan nar, kita saksikan ini mujahid tenanan ini. Yang salah siapa ini? Sebagian mulai ragu, jangan-jangan ada revisi kayaknya habis ini. Kan gitu ya. Fabainahuma ala dhalik, ketika mereka sedang kasak kusuk semacam itu, irkil, tiba-tiba ada berita, innahu lam yamut, pemuda tersebut belum mati, walakin nabihi jirahan syadida, dia terluka sangat parah. Falamma kana minal lail, saat datang waktu malam, lam yasbir alal jirah, dia enggak sabar menahan rasa sakit, faqatala nafsahu, bunuh diri. Subhanallah. Jadi tersebar berita laki-laki tersebut berperang dengan gagah berani mati. Nah, ini yang membuat orang ragu. Masa seperti ini dikatakan ahlun nar? Karena untuk berangkat jihad fisabilillah harus dengan dorongan keimanan yang kuat. Kalau imannya lemah, enggak sanggup, Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ternyata ada berita yang valid mengatakan belum mati saat berita tadi diangkat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi pada malam harinya ternyata laki-laki tersebut tidak kuat menahan rasa sakit, bunuh diri. Fa ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka berita tersebut disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, Rasul bersabda, Allahu Akbar, ashadu anni Abdullah wa Rasuluh. Allahu Akbar, saya bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amara Bilalan, kemudian Rasul memerintahkan sahabat Bilal. Fanada finnas, Bilal diperintahkan untuk menyeru di tengah-tengah para sahabat. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya tidak akan boleh masuk ke dalam surga kecuali jiwa seorang muslim. Wa innallaha yu'ayyidu hadzad-din birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguatkan agama ini melalui tangan laki-laki yang fajir. Jadi terkadang ada yang memperjuangkan Islam, tapi bukan dari kalangan orang-orang saleh, bukan dari kalangan orang-orang yang bertakwa, tapi dari kalangan orang-orang yang fajir. Ya, seperti kasus laki-laki tadi. Dia punya andil untuk memukul mundur pasukan, membalikkan keadaan nih khanifidina azani Allah wa iyakum, setelah sempat kocar kacir barisan kaum muslimin. Banyak korban berjatuhan di pihak musuh gara-gara laki-laki tadi, yang ternyata laki-laki tersebut ahlun nar, penduduk neraka. Akibat apa? Intihar, bunuh diri. Nah, kita baca hadis yang selanjutnya karena sama, mirip. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Nanti yang dihafal bisa pilih hadisnya Abu Hurairah atau hadis yang akan kita baca ini, hadisnya Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, bebas mau pakai hadisnya Abu Hurairah boleh, mau yang dihafalkan hadisnya Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi juga boleh. Naam. Qala haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id. Imam Muslim berkata telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibnu Sa'id, Abu Raja Al-Utaridi, imamun hafizun muhaddithun sahibus sunnah. Abu Raja sahibus sunnah, imam hafizun muhaddith. Qala haddathana Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, wa huwa ibnu Abdurrahman, yaitu Ya'qub ibnu Abdurrahman Al-Qari, hayyun minal Arab, dikasih keterangan sama Imam Muslim. Al-Qari di sini bukan berarti Ya'qub ibnu Abdurrahman ahli Quran, enggak, kan julukan untuk ahli Quran kala itu Qari. Kalau sekarang qori, saking fasihnya korek. Khadibidina azani allahu wa iyakum. Al-qori di sini bukan nisbah kepada ahli Al-Quran, tetapi hayyun minal Arab. Ini nisbah kepada salah satu kabilah bangsa Arab. Fiqah. An Abi Hazim, dari Abu Hazim. Abu Hazim Salamah ibnu Dinar Salamah ibnu Dinar, imamun qudwatun alimun wa'idun syaikhul Madinah An-Nabawiyah. Imamun qudwatun alimun wa'idun syaikhul Madinah An-Nabawiyah. Itu Abu Hazim Salamah ibnu Dinar Al-A'raj. Ucapan-ucapan beliau banyak dinukil Khanifidina Azani Allah wa Iyakum, khususnya dalam bab Tazkiyatun Nufus, ya, Kitabur Raqaiq dan semisalnya. Di antara kalimat yang masyhur dari beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka nikmat tersebut adalah bencana. Dikasih sehat tambah maksiat, bencana. Dikasih kaya tambah maksiat, bencana. Dikasih pinter, ya, mudah menghafal, cepat dalam memahami, kuat hafalannya, enggak lupa-lupa. Orang lain kesulitan menghafal, dia kesulitan dalam melupakan. Ya, yang lain itu susah menghafal, dia sulit lupa. Semua dia hafalkan dengan detail. Ya, mulai dari hal-hal kecil yang gitu ya, urusan hadis Al-Qur'an masuk semua. Khanifidina azani Allah wa iyakum, Al-Qur'an 30 juz dari Al-Fatihah dan An-Nas. Paham ya? Kutubus Sunan masuk dalam kepalanya, judule Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kesalahan orang, enggak lali-lali. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ini fulan dulu pernah ngambil sandalku tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, lokasinya sekian, koordinatnya sekian sekian sekian sekian. Hafal mati dia. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Wah, ini hebat. Kan gitu ya. Dikasih kecerdasan malah maksiat. Cerdas, cepat hafal, yang dihafalkan bukan Quran saja, ya toh, seruling-seruling syaitan dihafalkan. Lagu India iya, lagu Korea iya, dangdut koplo juga iya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kan gitu ya. Nah, dikasih kecerdikan, banyak akal, seharusnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ide-ide brilian, gagasan-gagasan yang cemerlang, mestinya untuk apa namanya kebaikan bangsa dan negara dalam skala yang besar. Ini enggak, dibuat untuk mengkelabui ya teman-temannya, nipu ustadznya dan lain sebagainya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyaku. Hati-hati, itu tanda bahaya. Itu salah satu ucapan Abu Hazim Salamah ibnu Dinan. Huna faedah, di sini ada faedah seputar mustalah untuk yang Gismuddin 3, harap diperhatikan dengan baik. Abu Hazim rajulan, rawi yang bernama Abu Hazim pada tabaqah tabi'in itu ada dua orang, sama-sama thiqah. Ya, tapi jangan sampai keliru. Ada dua rawi sama-sama pada tabaqah tabi'in, hidup pada zaman tabi'in, kunyahnya sama, juga dikenal dengan kunyahnya, sama-sama thiqah, tapi gurunya beda. Idza ra'aita, kalau engkau lihat Abu Hazim an Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Kalau engkau lihat ada Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad, Fahuwa Salamah ibnu Dinar. Maka Abu Hazim yang dimaksud adalah Salamah bin Dinar yang sedang kita bahas. Wa idza ra'aita Abu Hazim an Abi Hurairah. Tapi kalau engkau lihat Abu Hazim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, fahuwa Salman al-Asja'i maula Izzah. Maka yang dimaksud Salman al-Asja'i, ahlul Kufah ya akhi, ya bukan Salman Bantul ikan ibidina azani allahu wa iyakum, kan gitu ya. Abu Hazim, kalau gurunya adalah sahabat Abu Hurairah, maka nama beliau bukan Salamah bin Dinar, tapi Salman al-Asja'i, tabi'iyun kufi thiqatun. Naam. Itu faedah sanad khanibidina azani allahu wa iyakum minal mahfudat, termasuk mahfudat, harus dihafalkan. Baik. An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahabi ibn sahabi, ya, sahabat yang mulia, putra dari seorang sahabat yang mulia, Al-Ansari, dari sahabat Ansar, ya. Ayah beliau Abuhu Sa'ad ibn Malik, Sa'ad ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau berkemas, menyiapkan diri, menyiapkan finansial untuk berangkat perang Badar. Qaddarallahu ma syaa fa'al, meninggal dunia sebelum perang. Sudah disiapkan semuanya, fisik disiapkan, peralatan tempur disiapkan, bekal disiapkan, kuda disiapkan, semua disiapkan. Ternyata sebelum sampai pada peperangan Badar, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam memakamkan sahabat Sa'ad ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah pada perjalanan tersebut. Dan ketika kaum muslimin menang pada perang Badar, beliau radhiyallahu taala an mendapatkan jatah ghanimah yang diserahkan kepada ahli warisnya. Bisa dipahami? Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iltaqa huwa wal musyrikun. Rasul alaihi salatu wassalam berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin. Faqtatalu, kemudian terjadilah pertempuran. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi, ketika Rasul alaihi salatu wassalam kembali kepada pasukan. Wa malal akharuna ila askarihim, sementara kaum musyrikin kembali kepada pasukan mereka, istirahat. Ya, karena perangnya ini langsung, ya, duel, medan tempur jarak dekat, pertarungan jarak dekat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, sama-sama butuh istirahat, bukan robot, bukan drone. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika dirasa pertempurannya ini masih sangat sengit, hasil masih imbang, ya sama-sama memberikan kode untuk istirahat, mundur. Ya, pasukan muslim mundur, ya pasukan musyrik juga paham, mereka tidak bakal maju karena kehabisan tenaga juga, mundur. Sama-sama mundur. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini gambaran yang lebih detail, ya, dari cuplikan yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, saling melengkapi. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah pasukan Rasulullah alaihi salatu wassalam, rajulun, ada seorang laki-laki, la yada'u lahum syadzatan illa taba'aha, tidak pernah melihat celah pasukan yang lemah dari barisan musuh kecuali diincar. Yadribuha bisayfih, kemudian dipenggal dengan pedangnya. Jadi ada satu pasukan muslim, ya, ini pintar melihat celah pasukan musuh. Ketika ada barisan musuh yang kelihatan takut atau paling lemah, itu yang diincar. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Terus menusuk jantung pertahanan lawan. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Terus bisa maju, maju, maju, maju, karena bisa membaca gerakan pasukan musuh. Mungkin pasukan di garda terdepan ada 25 orang, dari 25 pasukan tadi ada 2 sisi kanan terlihat takut atau ragu, kan gitu ya, takut dan ragu, nampak dari gerakan mereka dibaca betul oleh laki-laki ini, itu yang diincar, sikat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Gak kemudian mundur, masuk pada lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, luar biasa ya laki-laki tadi. Faqalu, para sahabat ketika melihat sepak terjang laki-laki tersebut saat sesi istirahat, ya, para sahabat berkata, ma ajza'a minnal yaum ahadun kama ajza'a fulan. Hari ini tidak ada yang pahalanya lebih banyak daripada si fulan. Kenapa? Banyak korbannya. Ya, kita 1-2 itu sudah 20. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Karena pinter. Kan gitu ya. Menunjukkan apa? Para sahabat kagum dengan laki-laki tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ama, ketahuilah, ama di sini kalimatut tanbih." Ya, kalimat tanbih untuk mengundang atau memicu perhatian dari lawan bicara. Innahu min ahlin nar, sesungguhnya laki-laki yang kalian bicarakan termasuk penduduk neraka. Kaget, kita takjub dan kagum dengan kepiawainya memainkan senjata, menusuk pasukan musuh, bahkan berhasil memukul mundur masuk ke jantung pertahanan mereka. Ini orang luar biasa ini. Faqala rajulun minal qaum, ada di antara sahabat ketika itu berkata setelah mendengar sabda Nabi, ana sahibuhu abadan, mulai hari ini, mulai saat ini saya akan terus mengiringi laki-laki tersebut. Ya, saya akan terus temani. Kenapa? Laki-laki dengan sepak terjang yang mengagumkan di medan tempur dikatakan Nabi penduduk neraka. Saya akan teliti apa yang dimaksud oleh Rasul. Qala fa kharaja ma'ahu. Sahal melanjutkan ceritanya, maka laki-laki tersebut keluar bersama dengan fulan yang dibicarakan. Kullama waqafa waqafa ma'ahu. Kalau dia berhenti, dia ikut berhenti. Wa idza asra'a asra'a ma'ahu. Ketika dia berjalan dengan cepat memasuki barisan musuh, diikuti. Pokoknya enggak boleh luput dari laki-laki tersebut. Qala, Sahal melanjutkan ceritanya, fajurihar rajulu jurhan syadida. Ternyata laki-laki tersebut terluka sangat parah. Ya bagaimana tidak, dia begitu sengit memberikan perlawanan kepada pasukan musuh, enggak tanggung-tanggung, ya, dengan gagah berani masuk sampai jantung pertahanan lawan, otomatis ya, karena Rasul tidak mengajarkan ilmu kebal, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, kalau perang ya mesti ada sayatan pedang, ya cacat dan lain sebagainya. Jadi pahami? Baik, kalau zaman dahulu laki-laki sejati itu dilihat dengan jumlah bekas sayatan musuh di jasadnya. Ini laki-laki. Kalau zaman sekarang bergeser, laki-laki sejati itu yang mulus pipinya. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kayak tembok masjid. Ya, takut gak laku. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau bobeng, jadi tiap malam itu luluran kan gitu ya, pakai krim malam, bangun pagi, siang krim siang kan gitu ya. Kalau mau ke Maksof harus melewati cahaya matahari, sunscreen dipakai. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum kan gitu ya. Ada ya? Krim pagi, krim duha, krim qailulah, krim ba'da zuhur, krim menjelang sore kan gitu ya. Kemudian krim menjelang krim senja kan gitu ya. Kemudian krim maghrib, bainal maghrib wal isya, ya nanti malam sebelum tidur. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Bahkan ada krim tengah malam. Itu ada dua, botol satu kalau mimpi buruk, botol dua mimpi baik. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Padahal dulu kalau laki-laki mulus ini malah dipertanyakan, ini pemberani atau enggak, jangan-jangan laki-laki KW. Kan gitu ya. Baik. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat tapi umbar fi sihhatihi, antum mungkin kenal dengan nama panglima besar kaum muslimin Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu wa arda. Itu pada setiap 5 jari dari tubuhnya luka bekas perang. Jadi sekian sayatan pedang, sekian lagi tusukan tombak, sekian lagi kena panah, sekujur tubuh. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kan gitu ya. Itu kalau jadi antum sekarang, wah bingung itu krimnya. Berapa banyak krim itu? Ya, berkilo-kilo setiap hari. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, laki-laki itu enggak ambil pusing dengan penampilan ya, akhi. Ya. Mau tahu cara supaya enggak jerawatan? Banyak-banyak wudu. Ya, wudunya pakai air yang suci dan mensucikan, jangan pakai susu ya, akhi. Apalagi pakai teh. Ya, bengkak. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Perbanyak wudu, kinclong insyaallah. Enggak ada jerawat insyaallah taala. Lihat nih. Hakada ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, memang kalau ngomong sama Gen Z ya, ke bawah ini harus ada contoh nyata kan gitu ya. Ini bukan teori, ini fakta di lapangan. Mulus ya, akhi. Kan gitu ya. Nah, jangan salah. Taib. Kemudian mana tadi? Fasta'jalal maut. Laki-laki tadi sudah enggak sanggup merasakan sakit, ingin segera mengakhiri hidupnya. Fawada'a nasla sayfihi bil ardi. Maka dia meletakkan pedangnya, ditancapkan ke tanah. Ya, pada gagangnya ditancapkan ke tanah. Wadzubabahu baina thadiyai, bagian yang tajam ujung dari pedangnya tadi diletakkan persis di tengah dadanya. Ada gambaran ya? Jadi gagang pedangnya ini ditancapkan, kemudian pada posisi menghadap ke atas, ujung pedangnya yang tajam tadi itu diletakkan tepat di tengah dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi. Setelah itu dia merobohkan tubuhnya. Faqatala nafsah. mati dengan sebab itu. Ada gambaran ya? Jadi ditancapkan ke tanah, kemudian dia posisikan ujung dari pedangnya tadi yang menghadap ke arah atas, tepat di tengah dadanya. Setelah dirasa pas, kemudian dia hempaskan badannya, dia jatuhkan tubuhnya, maka pedang tersebut menembus khanibidina azaniyallahu wa iyakum, pemuda yang dibicarakan tadi mati dengan cara itu. Peristiwa tadi dilihat sama laki-laki yang tadi mengatakan ana sahibuhu abadan, kan gitu ya, aku akan terus melihat keadaan laki-laki tadi, dan kejadiannya begitu cepat sampai gak sempat menahan, kan gitu ya. Nah, itu menunjukkan kalau pedang ketika itu luar biasa tajamnya. Wallahu a'lam apakah terbuat dari baja Damaskus, wallahu a'lam, ataukah baja Madura, wallahu a'lam bisawab. Gitu ya. Nah, tayyib. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang melihat peristiwa tadi bergegas keluar menuju Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, laki-laki tadi mengatakan, ashadu annaka Rasulullah, saya bersaksi dengan penuh keyakinan engkau betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa madzak, Rasul bertanya, ada apa ini? Qala, laki-laki tadi mengatakan, ar-rajulul ladzi dzakarta anifan annahu min ahlil jannah min ahlin nar fa a'dhaman nasu dzalik fa qultu ana lakum bih fa kharajtu fi talabihi hatta juriha jurhan shadidan fasta'jala al-maut فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ذَدِيَيْهِ ثُمَّ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. Laki-laki yang tadi engkau katakan penduduk neraka wahai Rasul, yang oleh para sahabat mereka dibuat takjub dengan laki-laki tadi, saya penasaran sehingga saya ikuti kemana laki-laki tersebut di medan tempur. Sampai akhirnya saya jumpai dia terluka parah, dikisahkan kisah yang tadi dia saksikan. Ya, terluka sangat parah, gak sanggup, ingin mengakhiri hidupnya karena gak tahan dengan rasa sakit yang dia rasakan. Diletakkan gagang pisau pedangnya tadi, ditancapkan ke tanah, bagian yang tajam naik ke atas, kemudian dia posisikan tepat di tengah dadanya, dia jatuhkan badannya, mati dengan sebab itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda setelah itu, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah beramal dengan amalan penduduk surga di mata manusia. Fi ma yabdu lin-nas, di mata manusia ya'mal 'amala ahli al-jannah. Wa huwa min ahli an-nar, padahal hakikatnya dia termasuk penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas. Ada pula sebaliknya, laki-laki yang beramal seperti amalan penduduk neraka di mata manusia. Wa huwa min ahlil jannah, ternyata hamba tersebut adalah penduduk surga. Masya Allah, ini kisah yang sangat menakjubkan nih khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Padanya terdapat banyak sekali faedah, banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Baik, untuk faedah dua hadis ini, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bi'idnillahi ta'ala.